Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah waslun wa linasi fi hadhihi al-umrati allati atat biha Aisyah bint Naim arba'atu masalik. Ada dua maslak, ini dua pendapat. Empat pendapat terkait dengan umrahnya Aisyah radhiyallahu anha dari Bukit Tanim dengan Abdurrahman bin Abi Bakar. Ahaduha, dan yang paling rajihnya, anak kanat ziyadatan, itulah umrah ziyadah, umrah tambahan, tatyiban liqalbiha wa jabran laha. Semata-mata Nabi mengizinkan untuk menenangkan kalbunya, menghiburnya. Wa illa fatawafuha wa sa'yuha waqfa'an hajjiha wa umratiha. Padahal sebetulnya tawafnya Aisyah dan sa'inya cukup. Cukup, sudah mencukupi untuk haji dan umrahnya. Wa kanat mutamatti'ah, awalnya beliau haji tamattu', summa adkhalatil hajj 'ala al-umrah, kemudian memasukkan haji ke umrahnya menjadi qarinah, fasarat qarinah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah wa hadha sahul aqwa, yang paling sahih dari pendapat yang ada itu adalah umrah zaidah, itu ziyadah, Rasulullah memberikan izin untuk menghibur beliau. Wal hadis la tadul ala ghairihi, hadis-hadis tidaklah menunjukkan kecuali kepada mana ini, itu adalah umrah ziyadah. Wa hadza maslaku Asy-Syafi'i wa Ahmad wa ghairiha wa ghairihima. Al maslaku tsani, adapun maslak yang kedua, pendapat yang kedua, anna lamma hadat, ketika Aisyah haid, amaraha an tarfudha umrataha, beliau merintah untuk membatalkan umrahnya. Wa tantaqil anha ila haji mufrid, untuk berpindah ke haji ifrad. Pada mahalat animin al-haj, ketika tahallul dari haji, amaraha an ta'tamira, Rasulullah menurut untuk umrah qada'an li umratiha allati ahramat biha awadan. Umrah untuk qada', qada' umrah yang telah dibatalkan, yang di niat awal. Wa hadha maslaku Abi Hanifah wa man tabi'ahu. Wa ala hadal qawl, kalau mendapat pendapat ini, fahadil umratul kanat fi haqya wajibah. Berarti umrah tersebut wajib untuknya, karena sebagai qadha. Walabudda minha. Qala wal qawl al awwal, adapun menurut pendapat yang pertama, yakni yang menyatakan itu adalah zaidah, kanat jaizah, itu adalah umrah yang jaizah karena itu ziyadah. Kullu mutamati'atin hadat wa lam yumkin hattawaf qabla ta'rif, semua perempuan, semua wanita yang dia niat haji tamattu, semua wanita yang niat haji tamattu kemudian haid dan tidak mungkin tawaf qabla ta'rif, sebelum wukuf di Arafah. Ta'rif yakni wukuf di Arafah. Ta'rif yakni wukuf di Arafah. Fa hiya ala hadhihi al-qawlain. Semua wanita yang niatnya tamattu kemudian haid dan tidak sempat tawaf sebelum ta'rif, sebelum wukuf di Arafah, maka dia dihiata dua pendapat ini. Imma antudhil al-hajja alal umrah, bisa pertama dia sepelaku seperti Aisyah, dia masukkan haji kepada umrahnya, jadi menjadi qarinah, menjadi haji kiran, wa tasira qarinah, wa imman tantakhila min umrah ilal hajj, atau berpindah ke haji ifrad, wa tasira mufridah, wa taqdil umrah, nanti setelah selesai haji, baru dia mengqadha umrahnya. Qala masaku salis, adapun masak yang ketiga, anaha lama qaranat, ketika beliau kiran, lam yakun buddun minan ta'tiya bi umrah mufridah, beliau maka harus melakukan umrah mufridah, liana umrah talqarin, karena umrahnya seorang yang qarin, la tujzi an umrah al-islam, tidak mencukupi dari umrah islam. Wahad ahadu arwayatayni an Ahmad. Ya, al-masak rabi', adapun yang keempat, anha qarat mufridah, beliau haji-haji ifrad. Wa innaman tana'at min tawafil qudum, kenapa beliau tidak melakukan tawaf qudum? Li'ajli haid, karena haid. Wa samarrat al-ifrad, maka beliau terus menerus haji ifrad hatta tahurat, hingga suci. Wa qadatil hajj, maka beliau pun sebelumnya selesaikan haji. Wa hadha al-umrah hiya umratu islam, pun umrah beliau dari Tan'im adalah umratul islam, karena umrah juga hukumnya wajib. Wa hadha maslak al-qadhi Ismail bin Ishaq wa ghairihi min al-Malikiyah, wa la yakhfa ma fi hadzal mashaq min adha'i min adha'f, dan tidak sama lagi ini pendapat-pendapat yang lemah, bal huwa ad'aful masalik fil hadis, bahkan ad'af masalik, yakni pendapat yang paling lemah terkait dengan pemahaman hadis. Yang paling sahihnya adalah apa tadi? Iya, beliau lakukan haji apa umrah-umrah ziyadah. Iya, karena umrahnya ketika haji cukup sudah untuk umrah haji dan umrah. Saya ulangi, tawafnya beliau dan sa'inya cukup untuk ya tawaf haji dan umrah umat Islam. Wa hadithu Aisyah hadza, hadis Aisyah ini, yukhadhu minhu usulun 'azimatun min usul manasik. Diambil darinya beberapa pokok penting yang dalam usul ini tata cara manasik haji. Ahaduha ihtifal qarin bi tawafin wahidin wa sa'in wahid. Yang pertama, seorang yang haji qiran cukup melakukan satu tawaf dan satu sa'i. Atsani suqutu tawafil qudum 'ala al hayd. Yang kedua, di antara masalah haji yang penting dalam hadis Aisyah adalah ya gugurnya kewajiban tawaf qudum bagi seorang yang haid. Kamaan hadis Safiyyah zawjin Nabi sallam aslun fi suquti tawafil wada' anha, sebagaimana nanti dalam hadis berikutnya, hadis Safiyyah yang haid sebelum pulang menunjukkan gugurnya kewajiban tawaf wada bagi wanita yang haid. Gugurnya kewajiban tawaf qudum bagi yang haid dari hadis Aisyah, gugurnya kewajiban tawaf wada ketika meninggalkan Mekah bagi haid, hadisnya hadis Safiyyah radhiyallahu anha. Ats-tsalitsu ana idkhalal hajj anil umrah lil haid jaiz. Memasukkan niat haji kepada umrah bagi seorang yang sedang haid itu boleh. Kama yajuz sudah tahu sebagaimana boleh bagi yang sedang dalam keadaan suci. Wa aula bahkan lebih utama li annaha ma'dzuratun muhtajatun li dzalika, karena wanita yang haid ma'dzur butuh untuk hal tersebut. Jadi memasukkan haji ke dalam umrahnya. Arabi yang keempat, anal haidha taf'alu af'alal hajj kullaha. Bahwasanya seorang wanita haid melakukan semua amalan orang-orang yang sedang haji, illa annaha la tatufu bil bait, hanya saja tidak boleh tawaf di Ka'bah. Adapun yang lainnya boleh. Iya, wukuf dan lempar jumrah dan lain-lainnya boleh. Yang tidak boleh hanyalah tawaf. Al khamis ada tan'ima minal hil. Wasa tan'im, ya, itu termasuk daerah halal sehingga boleh. Iya. Dibolehkan Aisyah untuk umrah dari tempat tersebut, dari tan'im. As-sadisu jawaz umrataini fi sanatin wahidatin ba fi syahrin wahid. Boleh umrah dua kali di satu tahun yang sama, bahkan di satu bulan yang sama. Ya, apakah masalahnya adalah kalau untuk satu safar dua umrah boleh atau tidak, ini yang khilaf. Kalau dia seorang ahli Madinah misalnya, bolak-balik di sebulan yang pertama, awal bulan umrah, akhir bulan umrah lagi, masalah. Tapi kalau dari Indonesia, satu safar untuk dua umrah atau boleh atau tidak, ini yang khilaf. Ini yang khilaf. Kalau terakhir saya dapatkan dari Salih Hudifi Hafizahullah Ta'ala, beliau pendapatnya, kalau seandainya dia keluar dari Makkah, bukan dalam rangka hilah. Misalnya dia datang dari Indonesia, dari Jeddah langsung umrah. Ke umrah, kemudian dia ada keperluan di Madinah, ingin bertemu dengan masyayikh misalnya di Madinah. Iya, setelah itu, dia ingin kembali lagi ke Makkah. Di umrah lagi, enggak masalah. Enggak masalah. Kalau memang ada hajat di Madinah, kemudian balik lagi ke Mekah untuk umrah, enggak masalah. Tapi kalau hilah, hanya semata-mata ingin keluar supaya bisa umrah kedua, itu kembali ke niat masing-masing, tidak boleh. Iya. Tapi kalau ada hajat, enggak masalah. Datang ke Mekah, umrah, kemudian berangkat ke Madinah, belajar di Madinah berapa lama, balik lagi ke Madinah, ke Mekah untuk umrah lagi, walaupun dalam satu bulan yang sama, boleh. Yang penting keluarnya bukan dalam mereka hilah. Ashab yang ketujuh, anal masru'a fi haqqil mutamatti', yang disyaratkan bagi seorang yang tamattu' di dalam ya'manil fawad, jika tidak khawatir kehilangan kesempatan anjudil hajj al-umrah, maka dia hendaknya memasukkan haji ke umrah. Hadis Aisyah aslun fihi. Kalau khawatir iya kehilangan kesempatan melakukan ibadah haji, maka disyaratkan bagi dia untuk memasukkan niat haji ke umrah. Seperti di sini Aisyah, kalau seandainya tidak masukkan niat haji ke umrah, akan kehilangan kesempatan haji karena tidak bisa tawaf kalau dia mau tamati. Qala Asamin yang ke-8, annahu aslun fil umrah makkiyah. Walaysa man yastahibbuha ya ghairuhu. Di sini asal pokok ya disyaratkan umrah makkiyah tidak ada bersama orang-orang menyatakan sunnahnya umrah dari Mekah selain hadis ini. Baina Nabi sallam lam ya'tamir huwa wa ahadun mimman hajja ma'aha min Makkah kharija minha ila Aisha wahdaha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ya melakukannya. Juga sahabat lain tidak pernah melakukannya. Keluar dari Mekah dulu untuk melakukan ihram apa namanya umrah kecuali hanya Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang disebutkan oleh Syekh Shalih Hudaitsi hafizallahu taala di dalam ta'limat beliau. Rasulullah SAW juga sama dengan kita. Dari Madinah ke Mekah itu memiliki harus melalui jalan yang berat dengan onta beberapa lama. Iya, sama dengan kita. Tetapi tidak ada riwayat Rasulullah SAW keluar dulu dari Mekah ke Tan'im atau ke Tanah Hala untuk melakukan umrah kedua. Untuk satu safar. Nah, sebagian alasannya kan orang Indonesia kan jauh. Mahal ongkosnya sehingga ya mereka bilang boleh untuk melakukan umrah dua kali, tiga kali dalam satu safar. Kata Syekh Shalih Hudaitsi hafizallahu ta'ala, Rasulullah SAW para sahabatnya juga melakukan umrah apa namanya perjalanan yang berat. Iya. Dan tidak ada riwayat Rasul dan sahabatnya melakukan umrah kedua dalam safarnya. Hanya Aisyah ditemani oleh Abu Bakar, oleh Abdurrahman bin Bakar radhiyallahu anhuma. Qala faja'ala ashabul umratil makiyah kisah Aisyah aslan dikaulihim. Nah, mereka yang membolehkan umrah makiyah dari Mekah keluar dulu ke tanah halal untuk umrah kedua, mereka jadikan kisah Aisyah sebagai dalil ucapan mereka. Wala dalalata lahum fiyah. Wala tidak ada dalil untuk mereka dalam kisah Aisyah. Baina umrataha, karena umrahnya Aisyah itu, iman takuna qada'anil umrah marfudah, indaman yakul inna marfudataha, karena umrahnya Aisyah itu bisa jadi, yang pertama, itu adalah umrah qada'. Bagi umrah yang beliau batalkan, menurut orang-orang yang itu, yang menyatakan beliau membatalkannya. Beliau hanya haji ifrad. Faya wajibah qada'an laha. Awan takuna ziyadatan mahdhah, atau itu adalah umrah tambahan murni. Tatiban yang qalbi Rasulullah SAW membolehkan untuk menghibur hatinya. Indah menyakulu inna kanat qarina. Dan itu yang sahih. Wana tawafaha wa sa'yaha ajza'aha an hajjiha wa umratiha Allah ma'ala. Sehingga kisah Aisyah tidak boleh dijadikan dalil untuk menyatakan bolehnya umrah lebih dari satu kali. Selesai umrah pertama di Mekah, keluar lagi dari Mekah ke Tan'im, balik lagi umrah, tidak ada. Karena Rasulullah dan sahabat tidak melakukan kecuali Aisyah, itu tertiban di qalbiha. Namallahu a'lam bissawab. Tadi saya katakan, kata Syekh Shalih Hudaitsi hafizallahu, kecuali kalau dia keluar dari Madinah, dari Mekah, ada hajat. Bukan hilal, ada hajat. Hajat untuk belajar, hajat untuk berziarah, hajat untuk ketemu siapa di Madinah misalnya, atau di Riyadh, atau di mana. Kembali ke Mekah, untuk umrah lagi masalah. Tidak masalah, dia umrah lagi. Allahu a'lam bissawab.